Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala babul maf'uli alladhi lam yusamma fa'iluh. Bab al-maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Tapi seakan-akan Al-Hattabi yang aslinya adalah menyadur dari Ibnu Ajurram, seakan-akan Ibnu Ajurram maupun Al-Hattabi sahibul mutamimah ini hendak menegaskan bahwasanya yang namanya naibul fa'il itu dari maf'ul saja. Padahal tidak demikian. Ya, yang namanya naibul fa'il itu bisa dari maf'ul, karena asli dari maf'ul kan? Asalnya begitu. Misalkan kita katakan daraba Zaidun Amron, fa'ilnya dihilangkan, lam yusamma fa'iluh, lam yudkar fa'iluh, fa'il yang tidak disebutkan, dirubah fi'ilnya dari bina lil ma'lum ke bina lil majhul, duriba. Tadi siapa maf'ulnya? Amron. Maka Amron yang tadi maf'ul bih, dia tetap dalam makna maf'ul bih. Namun secara hukum, dia menempati posisi dari fa'il, maka hukumnya hukum fa'il. Fa'il marfu, ya dia marfu juga. Ya, kalau fa'il itu mempengaruhi fi'il. Kalau fa'il mu'anas hakiki, maka dia fi'ilnya juga diberi ta'nis. Ya, duriba amrun. Kalau doroba zaidun hindan, ini misalkan ya, bukan KDRT. Doroba zaidun hindan, dihilangkan. Duribat hindun. Duribat hindun. Baik. Nah, khalaqallahu al-ibilah. Fa'ilnya dihilangkan, tidak disebutkan. Harus sudah maklum, fa'ilnya adalah Allah. Siapa yang menciptakan ibil? Allah. Ya. Taib. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Nah, kaifa khuliqat. Taib, barakallahu fikum. Jadi mempengaruhi. Taib, qala wa huwa al-ismu al-marfu. Maka dia dari isim marfu naibul fa'il ini. Alladhi lam yuzkar ma'ahu fa'iluh. Yang tidak disebutkan fa'ilnya. Oh ya, tadi sudah disebutkan kebanyakan dari maf'ul. Namun tidak menafikan yang namanya naibul fa'il dari selain maf'ul. Kenapa beliau di sini seakan-akan menegaskan babul maf'uli, bab maf'ul, alladzi lam yusamma fa'iluh, yang tidak disebutkan fa'ilnya? Karena kebanyakan naibul fa'il asalnya adalah maf'ulun bih. Bukan di sini maknanya Ibnu Ajurram maupun Al-Hattabi sahibul mutamimah hanya membatasi naibul fa'il dari maf'ul bih aja. Enggak. Mereka juga tahu yang namanya naibul fa'il nanti ada dari jar majrur, ada dari dzaraf. Namun kebanyakan begitu. Nah, boleh menyebutkan suatu hal berdasarkan asumsi mayoritasnya demikian. Tayyib, barakallahu fikum. Wa uqima huwa muqamahu. Maka dia diposisikan si maf'ul ini pada posisi si fa'il. Fa'il yang dihilangkan. Ya, dihilangkannya karena berbagai tujuan. Fasara marfu'an, akhirnya maf'ul bih tadi menjadi marfu' ba'da an kana mansuban, setelah sebelumnya dia mansub. Wa umdatan, dan dia menjadi umdah. Ingat yang namanya maf'ul kan dia sebelum apa? Dia umdah apa fadlah? Fadlah. Nah, kalau fa'il umdah apa fadlah? Umdah. Maka dia pun menjadi umdah. Ba'da'an kana fadlatan, setelah sebelumnya dia adalah fadlah. Ya, enggak ada dia pun kalimat sempurna. Fala yajuzu hadfuhu. Berarti hukum-hukum fa'il itu masuk ke dia. Berarti enggak boleh disebut, enggak boleh dihadaf. Wala taqdimuhu 'alal fi'li, dan tidak pula dibuat didahulukan dia dari fi'il. Berarti berlaku semua hukum-hukum fa'il. Kemarin 5 hukum fa'il apa aja Muslih? Sebutin. Nah, taib. La yajuz ayuhdaf. Taib. Liannahu umdah. Terus apa lagi? Tak boleh dahulukan dari fi'ilnya. Nah, la yataqaddam alaihi al-fi'lu. La yataqaddam. Hah? La yajuz taqdimuhu ala al-fi'il. Dia enggak boleh mendahului fi'il. Yang ketiga apa? Ah, terusin Riyandi. Wajib at-ta'aris. Wajib di-ta'aris. Kalau fi'ilnya mu'anas hakiki. Taib. Boleh, ngacak, gak apa-apa. Ya, tapi itu bukan yang ketiga ya. Bukan. Wajib at-ta'aris. Aib. Wajib diberikan taknis ya. Apabila dia muannas hakiki, memang muannas majazi enggak boleh? Boleh. Boleh. Taib. Nah, dan tak mudoroah. Tapi yang keempat, hukum dari fa'il. Hah, Bima? An yuwahad. An yuwahad. Apa? Dia mesti diifradkan. Ya, ma'a tasniyah wa wal jama'. Kama yuwahad ma'a al-ifrad. Apa yang ke terakhir? Nah, annal asla fihi ayaliyah fi'lahu summa yudkaru al-maf'ul. Hukum asalnya itu. Ya, dia menyertai fi'ilnya baru disebutkan maf'ul. Hukum asalnya. Taib barakallahu fik. Berarti dia menyertai fi'ilnya. Nah, ini hukum asal demikian. Nah, ini berarti lima hukum fa'il itu berlaku juga bagi hukum naibul fa'il. Baik. Nah, Syekh menyebutkan di sini, lihat, fala yajuz hadfuhu wala taqdimu ala al-fi'li. Wa yajibu ta'nisul fi'li in kana mu'anasan. Lihat, ini hukum fa'il semua. Nahu duribat hindun idza zulzilatil ardu. Wa yajibu alla yalhaqa al-fi'la alamata tasniyatin aw jam'in in kana musannan aw majmu'an. Ini sama, hukum fa'il juga. Ya. Dan wajib tidak boleh disertakan fi'il, tanda tasniah, atau tanda jama' walaupun si naibul fa'il ini adalah musanna atau jama'. Namun kalau pakai lughah kalaunil barogis berarti boleh gak? Boleh. Berarti boleh ya. Nahu duriba az-zaidan, wa duriba az-zaidun. Uyisamma aidan an-naiba anil fa'il. Nah, babul maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh, ini disebut juga dengan naibul fa naib anil fa'il, pengganti fa'il. Wa hadhihi ibaratun ibaratun li Ibn Malik. Ya, dan ibarah ini naibul fa'il ini ibarah dari Ibn Malik. Wa hiya ya ahsanu wa akhsaru. Ini lebih bagus dan lebih ringkas. Nah, barakallahu fik. Baik, kita baca syarahnya di sini. Qala syarih ya. Coba dibaca. Siapa? Topik, baca topik. Bismillah. Qala syarihu rahimahullah ta'ala. Qawluhu babul maf'ulu alladhi lam yusamma fa'iluhu. Babul maf'uli, mudafun ilaih maf'ulinya. Babul maf'uli alladhi lam yusamma fa'iluhu. Hadha huwa an-naw'u ats-tsani min al-marfu'ati. Jenis yang kedua, yang pertama fa'il. Ingat ya, lima hukum fa'il antum hafal, berarti antum berarti paham juga lima hukum maf'ul. Sama itu. Terus wa yusamma aidan maf'ul, maksud saya maf'ul apa? Naibul fa'il. Jadi lima hukum fa'il yang disebutkan oleh Al-Hattabi ini bagi antum mesti bisa di luar kepala. Artinya bangun tidur antum ditanya bisa. Ya. Jangan sampai enggak bisa. Karena nanti kalau masuk ke pelajaran berikutnya qatar, sujurul jahab atau alfiyah ya, itu mesti dikuasai ya. Jadi lima tadi yang kita murojaah itu mesti antum ulang-ulang lagi. Ahkamul fa'il. Ya. Ini penting ini ya. Karena ini juga nanti jadi bahasan di ahkam naibul fa'il. Terus lanjut. Wa yusamma aidan an-naibu an-naibah an-naibah anil fa'ili kama sayati. Taib, ini dinamakan juga an-naib anil fa'il. Ini ibarahnya Ibn Malik. Terus wa 'arafahul musannifu biqaulihi al-ismul marfu'u. Al-isma al-marfu'ah. Kalau mim babil hikayah baru al-ismu al-marfu'u. Ya, mim babil hikayah dari pernyataan Al-Hattabi di matan. Dan beliau mendefinisikannya dengan perkataan beliau al-ismu al-marfu'u ila akhir. Terus fa qawluhu al-ismu kharaja bil fi'li. Al-fi'lu fa'il dan kharaja. Baik, dan perkataan beliau yang namanya naibul fa'il beliau itu adalah isim kharaja bihi al-fi'lu. Berarti enggak termasuk di sini, keluar dari ketentuan ini adalah fi'il, enggak termasuk di sini fi'il. Terus wal harfu wal jumlatu. Baik, huruf dan jumlah. Lanjut. Wa huwa yusmalu sharih. Yasmalu. Yasmalu sharihu. Ais, sariha. Sariha zahiran. Wa mudmaran. Wa muawwalu wal muawwala ma'tuf kepada as-sarih wal muawwala bis-sarihi. Taib. Nah, berarti sama kayak fa'il. yang namanya fa'il dia isim. Isim itu berarti dia mencakup sharih maupun mu'awwal bis sharih. Baik dia isim zahir maupun domir. Kalau domir darabtu. Ya, zahir daraba zaidun. Begitu. Nah, kalau sharih jelas daraba zaidun. Nah, kalau yang mu'awwal bis sharih, ini saya sebutin fa'il. Nanti biar paham maf'ul. Ya, kalau contoh yang mu'awwal bis sharih dari fa'il, misalkan yu'jibuni an takuma. Yu'jibuni an takuma. Nah, dia ditakwil dari sharih. Artinya an, han di sini harfu nasbin wa masdarin. Ya. Dia mentakwil fi'il takum, ya, menjadi masdar karena dia adalah harfu nasbin wa masdarin. Qama yakumu apa masdarnya? Iya. Nah, karena antakuma diisnadkan kepada anta, maka ketika masdar takwil masdarnya menjadi diidofahkan kepada domir mukhatab. Ya, domir mutasil berarti. Yujibuni qiyamuka. Nah, itu udah jadi fa'il tuh. Fa'ilnya mu'awwal bis sharih. Ditakwil dari isim yang sharih. Isim yang sharih masdarnya, tapi zahirnya fi'il. Antakuma. Yujibuni antakuma. Baik. Kalau sudah paham di bab fa'il, berarti paham di bab maf'ul. Terus lanjut. Fal awwalu nahwu duriba Zaidun wa ma ukrima illa ana. Baik, ini awal berarti apa? Ya. Dia sharih. Ya, dia sharih. Dia isim dohir, duriba zaidun. Isim domir gimana? Wa ma ukrima illa ana. Lihat naibul fa'ilnya. Terus lanjut asani. Wa tsani nahwu qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni. Ai istima'u nafrin minal nafarin. Jinni. Nafarin minal jinni. Baik. Nah, lihat yang muawwal bisharih. Qul uhiya ilayya annahu. Perhatikan, annahu, anna, temannya inna, dia itu harfu nasbin, ya, wa masdarin. Harfu nasbin, wa masdarin, wa taukid, ya gitu ya. Harfu nasbin, wa taukidin, wa masdarin. Berarti nanti dia mentakwil masdar. Qul uhiya ilayya, katakanlah telah diwahyukan kepadaku. Annahu stama'a nafarum minal jin. Bahwa ia mendengar, ya, sekelompok orang jin, sekelompok jin. Ai, ya, istama'a yastami'u, apa masdarnya? Istima'. Berarti kul uhiya ilayya istima'u. Nah, berarti takwil masdar dari annahu istama'a, ya, itu nanti fi mahali raf'in naibul fa'il dari uhiya. Auha, yuhi. Ya, ketika dia di mughayyaru sighah bina lil majhul menjadi uhiya. Katakanlah telah diwahyukan kepadaku. Apa yang diwahyukan kepadaku? Istima'u nafarin minal jin, yaitu ngupingnya sekelompok, ya, sekelompok kawanan jin. Nah. Baik, berarti nanti takwil masdar annahu istama'a nafarun minal jin fi mahalli nas fi mahalli raf'in naibul fa'il dari uhiya. Nah, ini yang dia mu'awwal bisori. Ya. Taib. Sama kayak tadi, kalau fa'il ya a'jabani antakuma. Ya, berarti ya udah di mughayyaru sighah aja. Ya. Mughayyaru sighah aja. Berarti gimana? Ya a'jaba yujibu. Yujabu. Nah, nanti maf'ulnya yang jadi naibul fa'il kan. Yujabu. Berarti gimana? Contoh yang kayak gini ghair mustaqim, enggak cocok ya. Karena nanti maf'ulnya yang jadi naibul fa'ilnya. Berarti ujabu. Aku dibuat kagum. Ah, oh, enggak mustaqim contoh yang ini. Contoh yang bagus yang dari ayat ini. Taib. Gantian baca. Nah, topik perlu banyak latihan baca nih topik. Nah, ya. Coba. Apa Pak Rudin baca Pak Rudin. Topik kiroannya sama siapa topik? Sama Paris, sama Insan, apa Fikri? Paris. Mau Paris? Ah, Paris nih jarang datang kali ini. Tidur mulu nih. Hah? Datang. Nah, kemarin tidur. Tidur dua kali. Oh. pantas yang alaqoh sama Paris nih. Ya Allah, ya Allah. Bismillah, semangat Paris. Rahimallahu taala. Hah? Wah, baru sekali. Pokoknya besok ana absen ya khusus Paris. Ayo lanjut. Bismillah, thumma qala syari' wa qawluhu al-marfu'u ay lafdhan aw taqdiran aw mahallan nahwu duriba zaidun wal fata wa hadha wal 'amilu fihi ar-raf'u al-fi'lu aw ma fihi ta'wiluhu kismil kasmi kasmil maf'uli wa nahwihi. Baik, perhatikan. Nah, beliau mengatakan dia adalah isim al-marfu. Naibul fa'il itu isim marfu. Ai lafdan au taqdiran, baik marfu'nya itu lafdan atau takdiran au mahallan. Nah, berarti kalau dia mahallan fi mahal. Berarti nanti isim mabni dia. Ya, isim-isim mabni. Contoh, duriba Zaidun ini marfu lafdan. Ya, duribal fata marfu takdiron. Berarti al-fata naibul fa'il. Ya, naibul fa'il. Marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammah ad-dammah al-muqaddarah. Mana min dhuriha? At-ta'azzur. Nah, duriba hada. Duriba hada ar-rajul. Nah, berarti hada isim isyarat mabni ala sukun fi mahalli raf'in naibul fa'il. Perhatikan situ ya, bisa dipahami ya. Jadi yang dimaksud marfu lafdan, takdiran dan mahallan. Taib. Wal amilu fihi. Nah, amilnya perhatikan. Sebagaimana fa'il dia punya amil, amilnya adalah fi'il. Ya. Nah, amil di sini ar-raf'u al-fi'lu. Ya. Al amilu fihi ar-raf'u al-fi'lu. Aw ma fihi ta'wiluhu. Ya. Amilnya adalah rafi apa namanya? Fiil. Fiil yang nanti dia mughayyiru sighah. Ya. Amir rafa'nya adalah fiil. Aw ma fi ta'wilihi atau yang ditakwil seperti fiil. Berarti al asma allati ta'mal fiil. Isim-isim yang beramal amal fiil. Ya. Kasmil maf'uli, semisal isim maf'ul. Jangan isim fa'il. Isim maf'ul. Kalau isim fa'il cocoknya, ma'mulnya adalah fa'il atau maf'ul bih. Namun kalau isim maf'ul, baru ma'mulnya na'ibul fa'il. Ya. Ma'mulnya adalah na'ibul fa'il. Taib. Nah, lanjut lagi Pak Rudi. Famithalul fi'li nahu duriba mathalun. ومثال ما فيه تأويله زيد مضروب عبده قال تعالى ذلك يوم مجموع له الناس. طيب contoh misal fi'il yang amilnya adalah fi'il duriba masalun, telah diberikan contoh berbagai sampel ya. Taib, maka amil dari masalun yang nama salun ini naibul fa'il, amilnya adalah fi'il. Wa misalu ma fihi ta'wiluh atau contoh yang pada ta'wil fi'il yaitu isim maf'ul Zaidun mubtada, madrubun khabar, abduhu. Apa i'rab abduhu? Na'ibul fa'il. Abdu na'ibul fa'il marfu' wa huwa mudaf, ha mudafun ilaih. Baik. Mana amilnya? Madrubun. Zaidun adalah yang dipukul, yang tercepol. Siapa yang tercepol si Zaidnya? Bukan. Tapi abduhu, budaknya. Zaid ialah yang budaknya tercepol. Nah, gitu. Misalkan kita katakan muslihun ya, madrubun ahuhu, sahibu. Bukan muslihnya yang tercepol. Siapa yang mau nyepol muslih? Digibeng balik sama muslih. Ternyata yang tercepol sahibuhu. Nah, siapa? Oh, yang piyik-piyik lah, paza misalkan. Faza ya. Ya. Muslihun madrubun ya, sodikuhu. Nah, ternyata bukan muslih yang tercepol, tapi faza misalkan. Sodik. Ya. Sodikuhu, sodik bukan sodik. Ya. Faza mahbubun. Fasa dicintai. Tar dulu. Mahbub isi maf'ul berapa lama al-fi'il? Punya naibul fa'il. Faza mahbubun. Siapa? Ya, akhuhu, sahibuhu. Faza adalah orang yang dicintai. Siapa yang dicintai? Saudaranya, bukan fazanya. Misalkan begitu. Ya, paham enggak sini? Ya. Baik. Nah, pada firman Allah zalika yaumun, itulah pada itulah hari majma'un lahun nas, yang dikumpulkan orang-orang dikumpulkan di, pada hari itu. Terus lanjut. Wa qawluhu alladhi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu ay bi an hudhifa li ghoradin lafdhiyyin lafdhiyyin aw ma'nawiyyin. Baik. Alladhi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu, yang fa'ilnya tidak disebutkan bersamanya, ay bi an hudhifa, dihapus fa'ilnya. Jadi fa'ilnya dihapus bukan dalam artian oh berarti fa'ilnya domir mustatir. Enggak, memang enggak disebutin aja. Li ghoradin minal aghrad, karena berbagai tujuan. Apakah tujuannya lafdhi atau maknawi? Ya, terus wa qawluhu wa aqima huwa wa uqima huwa maqamahu maqamahu wa uqima huwa muqamahu. Baik, berarti naibul fa'il diposisikan pada posisi fa'il. Terus ai annal maf'ula inda hadfil fa'ili yaqumu muqamahu fi isnadil fi'li ilayhi fayakhudu jam'u ahkamihi jami'a ahkamihi allati kanat lahu. Baik, perhatikan. Perhatikan di sini. Ai annal maf'ul inda hadfil fa'il, yaitu maf'ul ketika fa'il dihapus. Misalkan kita katakan contoh daraba Zaidun Amron. Si Zaid dihapus nih, tersisa si Amr kan? Maka si maf'ul ini yakumu muqamahu. Si maf'ul ini yaitu si Amr menempati posisi si fa'il, yaitu si Zaid. Dalam hal apa? Fi isnadil fi'il ilaih, yaitu dengan disandarkannya fi'il kepadanya. Ya. Taib. Faya'khudhu jami'a ahkamihi. Maka dia mengambil seluruh hukum-hukum fa'il yang lima itu. Allati kanat lahu, yang seluruh hukum-hukum itu sebelumnya milik si fa'il. Dia ambil semua ke maf'ul. Ya. Kalau nanti naibul maf'ulnya itu ternyata mu'annas hakiki, ya, maka fi'ilnya wajib diberi tak ta'nis. Ya, baik tak ta'nis ketika fi'il madi atau tak mudoro'ah ketika fi'il mudori. Gitu. Misalkan kita katakan doroba Zaidun Hindan. Nah, karena Hindu si Zaid dihapus, duribat Hindun. Ya, tudrobu Hindun. Nah, terus fayasiru marfu'an ba'da an kana mansuban. Baik, maka dia menjadi marfu' setelah sebelumnya dia mansub. Terus wa umdatan ba'da an kana fadlatan. Nah, dia menjadi umdah. Ya, karena fa'il umdah setelah sebelumnya dia fadlah. Maf'ul bih kan dia fadlah, sebelumnya dia fadlah. Terus yatimmul kalamu bidunihi. Baik, maka sempurna kalam, ya, tanpa dia. Ya, yatimmul kalam bidunihi. Kan kalau dia fadlah, kalimat sempurna tanpa dia kan? Iya. Ja'a Zaidun gitu. Pas sempurna enggak? Sempurna. Misalkan ja'aka Zaidun. Zaid datang kepada engkau. Naam, dhamir muttasil kaf ja'aka Zaidun. Zaid datang pada engkau. Itu umdah apa fadlah? Fadlah, karena kalau kita katakan ja'a Zaidun sempurna kalam. Ya. Nah, fa'ilnya itu umdah. Nah, ibu maf'ul bih fadlah. Namun ketika naibul fa'il menempati posisi fi'il, ia mengambil hukum fa'il. Di antaranya annahu la yajuz an yuhdaf, di annahu umdah. Enggak boleh dihapus karena dia adalah umdah. Ya, terus fala yajuzu hadfuhu wa la taqdimuhu 'ala al-fi'li liqiyamihi maqamal fa'ili. Liqiyamihi muqamal fa'ili. Muqamal fa'ili. Maka enggak boleh dia dihapus karena dia sudah umdah. Tidak boleh ditakdim dari fi'ilnya sebagaimana hukum fa'il. Ya, kalau dia disebutkan duluan berarti dia adalah mubtada. Atau ada kemungkinan lain, apa? Mubtada atau dia adalah fa'il dari fi'il mahdhuf. Ya, Zaidun koma. Berarti Zaid mubtada. Nanti koma, jumlah koma fi mali raf'in khobar. Atau fa'il dari fi'il mahdhuf. Wa in ahadun minal musyrikinas istajaraka. Maka ahadun adalah fa'il dari fi'il mahdhuf. Kenapa? Karena in syartiyah enggak bisa masuk ke mubtada. Ya, ke mubtada. Berarti ahadun fi'il. Mana fi'ilnya? Mahdhuf. Yang fi'il menjadi fi'il syart dari in. Nah, begitu juga naibul fa'il. Zaidun duriba. Zaidun duriba. Berarti apa i'rabnya Zaid? Hah? Mubtada. Taib. Ya. Sama kayak dikatakan in Zaidun duriba. Ya. In Zaidun duriba Zaidun. In Zaidun duriba Zaidun. In ahadun duriba. Duriba in Zaidun duriba. In Zaidun duriba. Maka Zaid enggak boleh jadi mubtada karena in syartiyah enggak boleh bisa masuk ke mubtada. Berarti Zaid i'rabnya apa? Naibul fa'il. Dari fi'il mahdhuf. In duriba Zaidun duriba. Gitu. Nah, sama kayak ayat wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Berarti takdirnya wa in istajaraka ahadun minal musyrikin istajaraka. Nah. Taib, terus lanjut. Wa qad kana qabla dhalika jaizul hadzi wa taqdimi. Wa mana tadi? Wa qad kana qabla dhalika jaizul hadzi wa taqdimu. Nah. Ya. Nah, sebelumnya dia boleh dihapus. Yang namanya maf'ul bih dia boleh dihapus, boleh ditakdim. Ya. Fariqan kadzabu, kan begitu? Ya. Maf'ul bih boleh dihapus ya? In kana laisa lahu mani'un, ya. Tapi apabila memang enggak ada mani. Enggak ada mani. Ya. Enggak ada penghalang. Ya, yang dia mesti diakhirkan. Barakallahu fikum. Terus lanjut. Wa yajibu ta'nisul fi'li lahu in kana mu'annasan. Haqiqiyan kana nahwu duribat hindun. Asluhu daraba zaidun hindan. بتذكير الفعل فلما حذف الفاعل حذف الفاعل وأقيم المفعول المؤنث مقامه أنث له الفعل أو مجازيا نحو مجازيا أشعلت النار والأصل أشعل زيد النار وكمثال المصنف لكن تأنيث الفعل في المثال والآية جائز لا واجب لأن النار والأرض مؤنث مجازي. طيب. مؤنث مجازي terkadang wajib di ya diberi tanda ta'nits fi'ilnya atau diwajib diberi ta' mudhara'ah pada fi'il mudhari'nya apabila fa'il dari fi'il tadi berupa domir ya'ud ala mu'anas majazi. Ya, itu kaedah itu. Kaedah yang disebutkan oleh Asyari atau oleh Al-Hattabi. Oleh Asyari. Itu kaedah penting gitu. Nah, kita kalau boleh katakan. Ya. Tola'at asyamsu. Namun, asyamsu tola'at. Wajib tola'at. Ya. Kenapa? Karena fa'il dari asyams, tola'at. Kembalinya, domirnya kan, domir hiya. Kembalinya ke? Asyams. Itu yang wajib. Yang boleh itu, tola'at syams. Taib. Kaedah tuh ya. Mana lagi tadi? Yang mana yang belum dibahas? Fayasiru marfu'an. Ya. Ini udah. Wajib ta'nisul fi'li ilahu in kana mu'annasan. Wajib fi'ilnya diberi ta'nis ka atau diberi ta' mudhara'ah. Kalau fi'ilnya mudhari apabila naibul fa'ilnya mu'annas. Baik mu'annas hakiki semisal duribat hindun asluhu asalnya daraba zaidun hindan bitadkiril fi'li dengan fi'il yang dimudzakkarkan. Falamma hudzifal fa'ilu namun ketika fa'ilnya dihadaf wa uqima al maf'ulu al mu'annasu muqabah dan si maf'ul bih yang mu'annas itu diposisikan pada posisi fa'il maka unisalahu al-fi'lu. Fi'ilnya pun dimu'anaskan. Ya. Taib. Au majazian atau ya, naibul fa'ilnya mu'anas tapi mu'anas majazi. Ya, usgilat, usilat an-nar. Ash'ala yus'ilu, menyalakan artinya. Api dinyalakan. Aslinya apa? Ash'ala zaidun an-nara. Ketika si fa'ilnya dihapus, maka usilat an-nar. Sama seperti yang dibawakan oleh musannif, idza zulzilat al-ardu. Al-ardu kan mu'anas ya. Lakinna ta'nisal fi'li, namun ta'nis fi'il fi misal pada contoh dan ayat jaizun, hanya boleh, la wajibun, tidak wajib. Karena yang namanya an-nar dan al-ard mu'annasun majazi, bukan mu'annas hakiki. Mu'annas hakiki apa? Yang lahu farjun. Majazi apa? Ma laisa lahu farjun. Gitu. Saburo hakiki apa majazi? Majazi. Ya, sayaroh? Eh, sayaroh majazi di sini Musli. Antum jangan frustasi. Kalau enggak ada akhwat kawin sama sayaroh, bahaya antum. Laisalah farjun. Gitu. Mu'anas majazi itu. Ya, mujahid ya. Jangan frustasi. Banyak akhwat, tenang aja. Tapi nanti, berapa tahun lagi Musli? 9 tahun lagi. Ya. 9 tahun lagi. Mujahid berapa tahun lagi? 10 tahun. Lulus. Hah? Selamanya. Loh, ilahilallah, bocah. Tahun lagi. Baza, baza. Loh, baza mau main dulu. Main benteng-bentengan, main karet, main galasin. Enggak ada zaman sekarang, enggak kenal antum ya main itu ya. Hah, enggak tahu. Taunya TikTok sih. Nah. Ya, mujahid mau on langsung nikah, lulus dari alasan. Hah? Tangannya empat-empat tuh dipoto Nabil. Dipotonya Nabil tangannya empat itu ngeri amat nih bocah. Hah? Tangannya empat gitu, apa tuh empat itu? Hah? Angkatan empat. Tangannya empat ngeles dia. Kecil-kecil dia bisa ngeles dia. Tangannya empat dia. Muslih juga tangannya empat. Apa nanti yang empat? Makannya empat kali. Hah? Mujahid kecil-kecil tangannya udah foto jarinya empat, isyarat penuh makna kata Nabil. Mujahid ikut-ikut tangannya empat. Alah bocah, bocah. Kacau nih mujahid nih. Siapa lagi yang ngajarin? Jangan ikutin Nabil mujahid. Nah. Ini pasal nih, awas antum empat-empat tangannya. Ya. Tujuh yang subur nanti. Tahu enggak antum yang subur? Enggak tahu ya. Ya udah syukurlah. Amat udah sembuh. Kayak kupluk jaket, ya Allah. Benar-benar kang jagung puncak ini benar. Baik, lanjut. Wajibu aidon an yuwahhadalah. Wajibu aidon an yuwahhadalahul fi'lu. Nahwu duribaz zaidani wa duribaz zaiduna wa duribal hunudu. Baik, ini paham ya? Terus lanjut. Alal lughatil fusha. Ini berdasarkan lughah yang fusha. Nanti yang menyelisihi lughah akalunil barakis. Terus. Wala yuqalu duriba az-zaidani wa duribu az-zaiduna wa duribna al-hunudu ila ala lughati akalunil baragisi. Baragisu. Karena baragis fa'il. Nah, kan nanti domir waw itu kan ada tiga pendapat. Pendapat yang paling kuat apa? Dia nyalah harfun dalun ala jam'i dzukur. Jam harfun dalun ala tasniyah. Pendapat yang kedua apa? Dia? Fa'il. Berarti isim setelah, isim jahil setelahnya apa? Mubtada mu'akhor. Nah, pendapat yang ketiga apa? Dia fa'il, isim jahil setelahnya apa? badan. Namun kata para ulama ini pun syad. Karena akaluni al-barogis, wawnya itu untuk jam'ul uqola. Ya, namun dikasih takhrij juga. Iya, diposisikan seperti uqola gitu. Karena kejahatannya gitu ya. Terus ka qawli syairi ulfiyata ainaka 'indal qafa aula fa aula laka dha waqiyah. فعينك نائب فاعل والالف علامات التثنيه على الصحيح كما تقدم في باب الفاعل. طيب berkata penyair ulfiyata. Ya, ulfiya. Kan dia alfa. Alfa yulfiya, berpapasan. Ya, ulfiyata. Dia perhatikan ulfiyata, alifnya tasniah. Karena dia muannas dikasih ta. Sama kayak antum mengatakan duribata, ya, keduanya dicepol gitu kan, dipukul. Ulfiyata ainaka, kedua matamu berpapasan. Indal kofa, di kofa. Aula fa aula laka za waqiyah. Nah, perhatikan ainaka tetap disebut naibu fa'ilin wal alif alamatut tasniyah ala sahih. Nah, karena ada yang mengatakan alif tetap fa'il. Nanti ainaka itu apakah naibul fa'il atau dia mubtada muakhar. Berarti ulfiyata khobar jumlah fi mahalli rafin khobar muqaddam. Ini dua pendapat yang dhaif ya. Kama taqaddama fi babil fa'il, sebagaimana berlaku di bab fa'il. Tapi sudah jam 10. Qiraah dulu. Nah, nanti kita lanjut lagi. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.